Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas salah satu permasalahan penting dalam pembahasan an-nahi. Berhubungan dengan konsekuensi suatu larangan yang menunjukkan tentang fasadnya perkara yang dilarang apabila dilakukan. Al-Alamah Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mendatangkan dua perincian dalam masalah ini. Bagaimana itu? Apa sebabnya? Puasa pada hari tersebut. Jadi haram untuk berpuasa pada hari Id. Sekarang walillah, ketika seseorang melakukannya, seseorang melakukan puasa pada hari Id, karena perkara haram jelas berdosa tidak berdosa. Sekarang berhubungan dengan amalannya, amalan tersebut sah atau tidak? Nah, maka kita kembali kepada konsekuensi dari larangan, bahwasanya an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu ya memberikan konsekuensi rusaknya perkara yang dilarang kalau tidak dilakukan. Jadi kalau seseorang melakukan puasa pada dua hari ini, maka puasanya tidak sah, rusak. Nah, ini makna dari contoh. Adapun mengenai hukum, nah, hukumnya benar dan manikilah. Puasa pada hari ini, ya, fasad, tidak sah. Namun, untuk dicontohkan pada perkara yang menunjukkan bahwasanya larangan itu kembali kepada zat perkara yang dilarang, ini diselisih oleh usuliyun yang lain. Ada sebagian mereka mengatakan larangan itu tidak kembali kepada zatnya, tapi kembali kepada wasf al-lazim lidzatil manhi anhu, kepada sifat yang lazim yang kembali kepada ya, perkara yang dilarang tersebut. Namun ini tidak terlalu penting bagi kita. Yang jelas dalam hal ini ya, untuk perincian yang pertama, apabila larangan tertuju pada zat perkara yang dilarang atau kepada syaratnya atau kepada sifat yang lazim pada perkara tersebut, baik itu rukun ya atau kewajiban-kewajiban, maka amalan itu apabila dilakukan tidak sah. Qal wa mithalul 'aidi ila dzatihi fil mu'amalah. Contoh larangan yang kembali kepada zat perkara yang dilarang pada permasalahan mu'amalah. Kalau tadi pada ibadah, sekarang pada mu'amalah. Qal an-nahyu 'anil bay'i ba'da ridha'il jum'ati tsani mimman talzamuhu jum'ah. Yaitu pelarangan dari melakukan jual beli setelah azan Jum'ah yang kedua atas orang-orang yang wajib untuk mendatangi Jum'ah. Jadi pahami dulu contoh tersebut. Saya mencontohkan dalam masalah muamalah pelarangan untuk jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat, yaitu azan yang dikumandangkan setelah khatib naik mimbar. Nah, untuk membedakan dengan azan pertama yang muhdats, agar tidak rancu bagi sebagian manusia. Walaupun sebenarnya yang sunnah dalam Jum'ah pada itu cuma satu azan. Kemudian di sini ada batasan, yaitu pelarangan tersebut khusus bagi orang-orang yang wajib untuk mendatangi Jum'at. Berarti tidak masuk pada perkara ini para wanita, wanita, anak-anak yang belum balik, atau musafir. Kalau melakukan jual beli tidak masuk dalam larangan ya. Larangan tersebut di mana? Dalam surat Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bayt. Larangannya adalah wa dzarul bayt. Nah, perintah untuk meninggalkan jual beli. Telah kita lewati bahwasanya Lafadz ini qanifilah walaupun tidak datang dengan fi'il mudhari' yang didahului dengan la nahiyah, tapi memiliki makna larangan. Wadharu al-bayyani, dilarang untuk melakukan jual beli. Perintah untuk meninggalkan jual beli yakni larangan untuk melakukannya. Nah, Hanabilah mengatakan kalau sudah dikumandangkan azan, kemudian seorang masih saja melakukan jual beli, ini jual belinya tidak sah. Baik, jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena larangan tersebut tertuju pada zatnya, yaitu pada jual beli itu sendiri. Ini menurut Hanabilah. Tapi Hanabilah, ya, kebanyakan ulama yang lain dalam masalah ini menyatakan bahwasanya larangan-larangan tersebut tidak memberikan konsekuensi ketidaksahan jual beli. Tapi kita katakan jual belinya tetap sah, tapi dia berdosa karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Al-Amili mengatakan kepada inilah la khilafa annahu la yaqtadil fasad illa ma nuhila an Malik Ahmad. Tidak ada khilaf di kalangan para fuqaha bahwasanya larangan ini tidak memberikan konsekuensi rusaknya jual beli, kecuali apa yang dinukilkan dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Kenapa? Karena larangan ini sebenarnya tidak kembali kepada al-wasl lazim dari amalan tersebut. Baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk wadharul bayi, meninggalkan jual beli. Nah, ini tujuannya apa? Agar bersegera untuk mendengarkan khutbah. Nah, kebaca ada seseorang masih berlambat-lambat, dia tetap saja melakukan jual beli walaupun dikumandangkan azan, baru kemudian datang setelah selesai jual beli. Ya, jual belinya sah, tapi dia berdosa. Jual belinya sah, tapi dia berdosa. Sekarang kalau ibu-ibu melakukan jual beli setelah dikumandangkan azan ini, hukum jual belinya bagaimana, Pak Syarah? Berdosa tidak? Tidak berdosa. Jual belinya sah dan tidak berdosa karena mereka tidak wajib untuk mendatangi Jumat. Qala mithalul amili ila syartihi fil ibadah. Sekarang contoh larangan yang kembali kepada syarat dalam suatu ibadah. Annahyu an lumsir rajuli thawbal harir. Yang kembali kepada syarat suatu ibadah contohnya adalah larangan dari seorang laki-laki memakai pakaian sutra. Nah, jadi menurut Hanabilah, kalau laki-laki memakai sutra qanifillah kemudian sholat dengan pakaian sutra tersebut, nah, maka sholatnya tidak sah. Baik, fasatru al-aurati syartun li sihhati sholat. Kenapa? Karena menutup aurat merupakan syarat sahnya salat. Fa idza sataraha bi thawbin manhiyan lam tasih salat di audin nahi ila syartiha. Maka bila dia berpakaian untuk menutup auratnya dengan suatu pakaian yang dilarang, yakni memakai sutra. Dia menutup aurat dalam sholat memakai sutra. Bagi para lelaki tentunya, maka sholatnya tidak sah. Alasannya apa? Karena larangan ini kembali kepada syaratnya, kembali kepada syarat suatu ibadah. Syaratnya satu Allah. Baik, ini menurut Hanabilah, dan kaidah yang kemarin kita baca adalah kaidah menurut Hanabilah dan Hanabilah. Kita pahami dulu kaidah tersebut sebelum kita nikosh. Dan perlu kita ketahui bahwasanya contoh ini juga lemah. Sebab sebagaimana kita bahas dalam pembahasan fikih, orang seperti ini hukumnya bagaimana? Nah, sholatnya sah tapi tidak berdosa. Sholatnya sah tapi tidak berdosa. Kenapa? Karena pelarangan dari memakai hanif, hanifilah, tidak diturunkan khusus untuk sholat. Nah, tapi pada semua keadaan, ya bagi para lelaki, baik sholat maupun di luar sholat. Oleh karena itulah ketika keadaannya demikian menunjukkan bahwasanya pelarangan tersebut, ya pelarangan tersebut umum, pelarangan tersebut umum. Maka kalau seorang sholat dalam keadaan memakai sutra, sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Sebagaimana hukum yang lain seperti sholat dalam keadaan sebal, sholat memakai pakaian curian, nah, sholatnya sah tapi dia berdosa. Tapi Hanabilah tidak. Pada keadaan seperti ini, sholat memakai pakaian curian, sholat memakai pakaian kosong, ini sama dipukul bata seperti sholat memakai pakaian dari sutra. Alasannya apa? Karena dia sholat menutup auratnya dengan pakaian yang dilarang untuk dipakai, sehingga sholatnya tidak sah menurut Hanabilah. Tapi ini pendapat marjuh. Wamitsalul 'aidi ila syartihi fil mu'amalah. Contoh berikutnya yaitu larangan yang kembali kepada syaratnya dalam mu'amalah. An-nahyu 'an bai'il hamal. Pelarangan dari menjual binatang yang hamil. Yakni anak yang ada dalam kandungan tersebut. Ya Allah, ya Allah, maksudnya larangan dari menjual anak yang sedang dikandung oleh suatu binatang. Misalnya sapi betina sedang hamil atau bunting. Sapi betina bunting, kemudian ya janinnya ini dijual dalam keadaan masih di perut. Nah, ini terlarang oleh kita. Kenapa? Karena tidak diketahui keadaannya, apakah nanti keluar hidup ataukah mati, apakah keluarnya sempurna ataukah cacat. Nah, alafal ilmu bil mabi' syaratun li sihhatil bai'. Mengetahui sesuatu yang dijual, al-mabi', yang dijual yaitu yang mau dia beli, merupakan syarat sahnya jual beli. Faida ba'al hamla lam yasih al-bay'u li'audi nahyi ila syarti. Maka apabila sesuatu yang masih dalam kandungan tersebut seorang penjualnya qabilah, maka tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena jual beli tersebut terlarang dan pelarangannya kembali kepada syaratnya. Ya, syaratnya adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang mau dia beli tersebut. Baik. Ini contoh-contoh yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala untuk suatu larangan yang kembali kepada syaratnya. Fala mithalun nahi, dan untuk contoh yang terakhir tadi ini sahih. Benar, kawasannya jual belinya tidak sah. Qala mithalun nahyi al-'aqdi ila amri al-kharijin fil ibadah. Contoh larangan yang kembali kepada perkara di luar ibadah, ya di perkara luar, yakni tidak masuk dalam zat perkara yang dilarang tersebut. Jadi larangan itu di luar amalan yang mau dia lakukan. Sekarang contoh pada ibadah. An-nahyu an yubsir rajuli imamatal harir. Ini dibedakan oleh Hanabilah, yaitu larangan dari seorang laki-laki memakai imamah dari sutra. Kalau tadi, jika yang digunakan untuk menutup auratnya itu dari sutra, ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena kembali kepada syarat sahnya sholat. Tapi ini pun telah kita ketahui marjuh. Sekarang contoh mereka juga dengan masalah sutra. Apabila sutra itu digunakan untuk imamah, auratnya tertutup dengan pakaian yang halal untuk dipakai, dengan pemis. Tapi dia memakai imamah dari sutra. Falau sallahu alaihi imamatul harir, ya imamatul harir, lam tabtul sholatu. Seandainya dia sholat dan dia di atas kepalanya itu ada imamah dari sutra, tidak batal sholat. Kenapa? Li'an al-nahya la ya'udu ila dhatis sholat wala syartiha. Dikarenakan pelarangan tersebut tidak kembali kepada dhat sholat itu sendiri, tidak pula kepada syaratnya, tapi kepada pelengkap. Seandainya sholat tidak memakai imamah, tidak masalah, sholatnya sah. Ini menurut Nabi. Sehingga dalam hal ini Hanabilah mencocoki jumhur ulama, yaitu sholatnya sah tapi berdosa. Tapi kalau kebanyakan ulama, masalah ini sama dengan masalah sebelumnya, ya, sholatnya sah dan berdosa, walaupun kembali kepada satrul awal, misalnya digunakan sebagai penutup awal, tetap sah. Qala mithalul 'aqdi ila amri kharijin fil mu'amalah. Contoh larangan yang kembali kepada perkara yang luar dari suatu amalan di dalam muamalah. An-nahyu 'anil ghisy. Larangan dari berdusta. Falau ba'a syai'an ma'al ghisy lam yabtulil bay'u. Seandainya seseorang menjual sesuatu bersamaan dengan dia ya berbohong. Kebohongan dalam jual beli banyak bentuknya, qanibillah. Misalnya benda yang cacat, dia tahu cacatnya kemudian dikatakan sempurna, ini ghisy. Sayyid. Dan berbagai macam bentuk penipuan dalam jual beli. Nah, kalau seseorang melakukan penipuan dalam jual beli, tayyib, maka jual beli tersebut tidak batal, dalam artian tetap sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Li'anna nahya la ya'udu ila dhatil bay' wala syarti. Dikarenakan pelarangan tersebut tidak kembali kepada dan dari jual beli tersebut, jadi tidak kembali kepada perkara jual beli itu, tidak pula kepada syaratnya. Sehingga kita katakan jual belinya sah tapi dia berdosa. Lalu kembali kepada perkara apa di sini dalam contoh tersebut, kembali kepada hak adami, kembali kepada hak sesama manusia, bahwa sesama manusia itu tidak boleh saling membohongi. Sehingga ketika seseorang menerima apa yang disampaikan oleh penjual, ya panitia, walaupun penjualnya berbohong karena ketidaktahuan si pembeli, ya maka jual belinya tetap sah, tapi si penjual berdosa. Baik. Ini beberapa contoh untuk menjelaskan kaidah yang dibawakan oleh Syekh dalam mazhab Hanabilah. Dan di sana ada kaidah yang lebih tepat panitia adalah masalah ini, yaitu melihat jihad. Mereka membagi menjadi jihad mufakkah dan jihad ghairu mufakkah. Apabila karangannya itu ya jihadnya ghairu mufakkah, yakni tidak bisa dipisahkan. Ya, memang larangan itu tertuju pada amalan yang dia lakukan, maka amalan itu kita katakan batal, tidak sah. Baik, misalnya nikah, la nikaha illa biwali, ini memang larangannya tertuju pada masalah nikah. Ketika seorang melakukan nikah tanpa wali, ya tidak sah nikahnya. Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, ketika seseorang melakukan salat tanpa membaca Al-Fatihah dengan sengaja, fa'idillah, maka tidak sah salatnya. Kenapa? Karena jihadnya ghairu mufakkah, yakni arah larangan tersebut tidak bisa terpisahkan dengan amalan yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, apabila jihadnya mufakkah, jihadnya bisa dipisahkan. Ini kita katakan amalan yang dilakukan itu sah tapi berdosa. Dengan contoh-contoh yang tadi kita bawakan. Larangan memakai pakaian sutra, ya, dengan seorang sholat. Ketika seorang sholat memakai sutra, ini kita tidak mengatakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena larangan memakai sutra itu terpisah dengan perkara sholat. Kenapa kita bisa melihat demikian? Sebab memakai sutra ini juga dilarang walaupun di luar sholat. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat tetap dilarang. Makanya ketika sholat memakai pakaian sutra, sholatnya sah. Ya, tapi kita katakan dia berdosa. Mencuri, ya, ini dilarang di dalam sholat maupun di luar sholat. Mencuri pakaian, kemudian pakaian ini digunakan untuk sholat, kita katakan ya sholatnya sah karena dia telah memenuhi semua rukun-rukunnya. Ya, auratnya tertutup, syarat sholat auratnya tertutup, kemudian dia penuhi rukun-rukun yang lain. Ya, sholatnya sah. Tapi ketika dia mengambil penutup aurat ini dengan cara yang batil, yaitu mencuri yang terlarang, dan larangan ini terpisah dari masalah sholat, ya kan? Buktinya apa? Mencuri tetap dilarang, ya, dalam keadaan apapun. Maka kita katakan sholatnya sah, tapi dia berdosa karena melakukan ya pencurian, ya, pakaian tersebut diambil dengan cara mencuri atau dengan cara gosok. Seorang sholat di tanah milik orang lain tanpa izin. Ya, sholat ya di tanah gosok, tanah yang khusus yang diketahui dia punya hak miliknya. Ini pun para ulama sampai membahas demikian, ya, menunjukkan masalah gosok ini ya bukan masalah ringan. Apalagi kalau diketahui pemiliknya bukan orang yang lapang dada. Tapi kalau memang diketahui berdasarkan qarinah, ya pemiliknya ini mengikhlaskan kalau seorang meminjamnya walaupun tidak izin, ini tidak masalah. Ya, karena jihadnya ini mufakkah, ini bisa terpisahkan dari amalan yang dia lakukan, maka kita katakan amalan itu sah tapi berdosa. Dan kaidah ini lebih muktamad, yaitu lebih kuat akhwatikillah daripada kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang insyaallah taala dalam kitab-kitab berikutnya akan kita dalami lebih lanjut. Yang jelas di sini untuk suatu larangan khonifilah yang kita katakan yang tadil fasad akan memberikan konsekuensi rusaknya suatu amalan apabila dilakukan dalam keadaan dia melanggar larangan ini, hukum asalnya. Hukum asalnya. Namun di sana ada keadaan di mana seorang melakukan suatu perkara yang terlarang, ya, perkara yang terlarang dalam suatu amalan, tapi amalan tersebut tidak batal. Yaitu kapan? Ketika larangan tersebut jihadnya, memfakah jihadnya terpisah dari amalan yang dia lakukan. Baik, semoga bisa dipahami. Nah, sholatnya sah. Ini kembali ke perkara yang dahulu, masalah tawaf. Karena tidak diterima sholat itu adamul qabul ikhwanifillah, yaitu adamul tawaf. Telah kita lewati perbedaan antara apa dulu? Isabah dan apa? Ijza. Jadi keabsahan suatu amalan dan diberinya pahala suatu amalan. Ya. Ini tidak saling melazimkan. Ada beberapa keadaan suatu amalan itu sah tapi tidak mendapatkan pahala. Suatu amalan itu mendapatkan pahala tapi tidak sah. Kemudian keadaan ketiga, suatu amalan itu sah dan mendapatkan pahala. Dan inilah yang dituju oleh setiap orang beramal. Dia bisa sah, mendapatkan pahala juga. Ini apabila seorang beramal memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, juga menjauhi perkara-perkara yang merusaknya. Untuknya ditanyakan tadi, seorang yang telah mendatangi dukun. Baik, Rasulullah mengatakan, ya, la yuqbalu, ya, salatahu, la yuqbalu salatuhu arba'ina yawman. Tidak diterima salatnya 40 hari. Nah, maksudnya apa? La yuthab, tidak diberi pahala. Bukan berarti kemudian dia tidak dituntut salat, tetap dituntut salat. Ya. Maksud salat ini apa? Menggugurkan kewajiban. Ini namanya ijza. Dikatakan sah suatu amalan apa? Apabila amalan itu ketika dilakukan gugur kewajiban. Ini namanya sah. Terkadang amalan itu sah tapi tidak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Sebagaimana tadi, salat ini selama 40 hari kalau sebelumnya dia mendatangi dukun, ya, bertanya dan tidak membenarkan. Bertanya cuma sekedar bertanya-tanya saja untuk menguatkan persangkaan dia misalnya. Baik, tidak diterima amalannya 40 hari, tidak diterima sholatnya 40 hari, ya, tidak mendapatkan pahala. Jadi sholat 40 hari tetap harus, ya, tapi tidak dapat pahala. Contoh yang lain apa yang seperti ini? Minum khamar juga. Cara yang lain yang dulu didatangkan apa? Nah, puasa tapi berdusta. Rasulullah mengatakan apa? Laisa lillahi hajah. Tayyib, Allah tidak punya hajat dengan puasanya. Kenapa? Dia berpuasa tapi berdusta, terbuat ya perkataan-perkataan keji di dalamnya ini. Puasanya sah tapi tidak dinilai pahala. Juga bersedekah tapi setelah itu apa? Mahnan. Ya. Mengungkit-ungkit atau menyakiti yang diberi. Ya. Kalau itu sedekah wajib, itu sedekah sah. Sah, tapi ketika dia mengungkit-ungkitnya kemudian menyakiti yang diberi ini, Allah katakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wa ladha. Batal. Dalam artian apa? Batalnya di sini tidak dapat pahala, pahalanya hilang. Nah, insyaallah ini dipahami. Adapun pembahasan berikutnya, pembahasan yang juga penting ikhwanifillah, yaitu bahwasanya terkadang larangan itu keluar dari hukum asalnya yang menunjukkan haram ke makruh. Ya, atau ke perkara yang lain, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum wa barakatuh. Subhanallah.